الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jelas Saud? Naam, jelas Ustaz. Naam. Kita kembali kepada ayat 54 dari surat Al-A'raf yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Imamul Da'wah Al-Syikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ. Kemudian setelah itu bersemayam di atas arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu antum ketahui bahwasanya arsy merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meyakini adanya arsy ini merupakan ciri keimanan seorang muslim, karena di antara salah satu keimanan dia yakin adanya perkara-perkara yang gaib, yang tidak terlihat oleh panca indera, tidak terlihat oleh mata. Dan yang percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib ini merupakan salah satu sifat al-muttaqin, sifatnya orang yang bertakwa. Dalam sebuah ayat yang insya Allah antum semuanya telah menghafal di permulaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alif Lam Mim itulah adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri-ciri orang yang memiliki sifat takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ghaib. Berarti salah satu sifat orang yang bertakwa, dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya ghaib, tidak tampak, tidak kelihatan. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menegakkan salat dan atas rezeki yang kami karuniakan dan kami berikan kepada mereka berinfak. Dan di antara perkara-perkara yang gaib adalah al-'arsy. Dan ahlu sunnah menetapkan arsy ini berdasarkan dari tiga sisi. Penetapan arsy ini dari tiga aspek. Yang pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari As-Sunnah. Kemudian dari Al-Ijma' atau yang lebih dikenal dengan istilah konsensus para ulama. Dari sisi Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Di antara ayat ini yang sedang kita bahas, Al-A'raf ayat 54. Begitu pula surat At-Taubah ayat 129. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki arsy yang besar. Ini menunjukkan adanya arsy. Begitu pula dalam surat Taha ayat 5. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, yang maha pemurah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy-Nya. Maka dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain menegaskan adanya arsy. Dan itu merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari As-Sunnah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Razin Al-Uqayli radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Razin, beliau pernah bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa khalqa? Wahai Rasulullah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berada sebelum menciptakan semua makhluk? Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berada di saat menciptakan ciptaannya? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kana fi ama, Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ama, ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa, yang tidak ada udara di atasnya dan tidak ada udara di bawahnya. Thumma khalaqa 'arsyahu 'ala al-ma'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy-Nya di atas air. Ini menunjukkan adanya arsy dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan posisi arsy adalah di atas air. Ini dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian sisi yang ketiga dari ijma' konsensus para ulama. Dan di antara yang menukilkan ijma' adanya arsy adalah Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shaybah, seorang imam dari kalangan para salaf. Beliau mengatakan, tawataratil akhbar, berita telah mencapai level mutawatir, artinya datang dari banyak jalur. Jalurnya tidak sedikit, banyak jalur dari dalil-dalil. Anna Allah Ta'ala khalaqal arsy fastawa 'alayh, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy dan setelah itu beristiwa di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atasnya. Begitu pula ijma' al-ulama, konsensus para ulama, dinukilkan pula oleh Ibnu Hazm Abu Muhammad Al-Andalusi, seorang muhaddits dari negeri Andalus Spanyol zaman sekarang. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Maratibul Ijma', tahapan-tahapan ijma'. Di dalam buku ini beliau menukilkan segala perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu, mereka bersepakat, kaum muslimin, para ulama, umat ini, annallaha wahdahu la syarika lah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa, tunggal, satu, tidak ada sekutu di sisinya, khaliqu kulli syai'in ghairu, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu kecuali zatnya sendiri. Thumma khalaqal asya'a kullaha kama sya'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berbagai macam perkara, berbagai macam makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa anna nafsa makhluqah, dan jiwa ini makhluk ciptaan Allah. Wal arsha makhluk, dan begitu pula kesepakatan para ulama bahwasanya arsh adalah makhluk ciptaan Allah. Wal alama kullahu makhluk, bahkan seluruh alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Kemudian ikhwani, hafizakumullah, bagaimana sih sifatnya arsy? Sifatnya arsy dapat kita simpulkan di dalam 7 poin. Dari 7 sifat tersebut, pendalilannya datang dari Al-Quran dan datang dari As-Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan bagaimana sifatnya arsy. Yang pertama, bahwasanya arsy awalul makhlukat allati khalaqaha Allah, merupakan makhluk pertama kali yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi kalau antum ditanya makhluk apa yang pertama kali diciptakan adalah al-arsh. Dalilnya apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi 6 ayyam, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wa kana arshuhu ala al-ma', dan sebelumnya arsh Allah subhanahu wa ta'ala sudah berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Pada ayat itu disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan sebelum itu arsy sudah ada di atas air. Berarti arsy diciptakan terlebih dahulu daripada bumi dan langit. Dan alam semesta. Begitu pula pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai' qabla." Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Saya ulangi. "Kana Allah wa lam yakun syai' qabla." Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'ala al-ma', dan arsy-nya berada di atas air. Thumma khalaqa as-samawati wal-ard wa kataba fi adh-dhikri maqadir kulli syai'. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan menuliskan adh-dhikr. Maksudnya di sini adalah lauhil mahfuz, untuk mencatat segala takdir yang ada. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga pendapat yang rajih ikhwani afiqakumullah, bahwasanya makhluk pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah Al-Arsy. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan murid beliau Ibnul Qayyim. Dan ulama pada zaman ini dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahumullah. Kenapa kita katakan rajih? Karena dalam perkara ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mereka mengatakan makhluk yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam, pena takdir. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang ma'ruf, Allah subhanahu wa ta'ala, awalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian menulis berbagai macam takdir umat manusia sebelum diciptakan langit dan bumi selama, sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Jadi pendapat yang pertama mereka mengatakan al-qalam. Tapi maksud dari hadis ini, pertama sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya takdir dan sebelum adanya alam semesta, maka qalam diciptakan terlebih dahulu. Artinya sebelum qalam, di sana ada makhluk yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, menjadi pendapat yang pertama mereka mengatakan al-qalam pena, dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari dan pendapatnya Ibnu Al-Jauzi. Dan pendapat yang kedua mereka mengatakan al-ma', air terlebih dahulu. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud. Pendapat yang rajih yang sudah kita sebutkan yaitu al-'arsy dari berbagai macam dalil yang ada. Ini yang pertama. Sifat arsy adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu. Kemudian yang kedua, a'lal makhlukat, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi adalah arsy. Kalau yang pertama dari ciptaan kita, kemudian yang kedua adalah makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah surga Firdaus. Apa sebabnya? Kenapa kita diperintahkan untuk meminta dengan surga Firdaus? Sabda Nabi, fa innahu wasatal jannah, fa innahu wasatul jannah wa a'laha, karena sesungguhnya Firdaus merupakan jannah, surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Jadi surga ada beberapa derajat. Yang paling utama dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fawqahu 'arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus adalah arsnya Allah. Jadi surga Firdaus di bawah arsnya Allah. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari ars inilah terpancar sungai-sungai yang terdapat di dalam surga. Yang alirannya putih seperti susu dan rasanya seperti madu. Tufajjaru minhul anharul jannah, yang mana keluar dari ars tersebut adalah sungai-sungai surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ars adalah makhluk yang paling tinggi, di atasnya surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, arsy ini bentuknya berupa kubah. Yang ketiga, mithlu kubbatin fi khalqihi. Arsy ini bentuknya seperti atau berupa kubah. Karena itu merupakan atapnya langit. Arsy merupakan kubah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Inna Allaha 'ala arsyhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa inna 'arsyahu 'ala samawatihi wa ardhihi ka hadza. Dan sesungguhnya arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langit dan di atas bumi-bumi. Bentuknya seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata rawi hadis ini, yaitu sahabat Jubair ibn Mut'im, menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengibaratkan. Karena beliau menegaskan bahwasanya arsy Allah itu berada di atas langit-langit dan di atas bumi seperti ini. Kata Jubair ibn Mut'im, bi'asabi'ihi mithla al-kubbah. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarat dengan jari jemarinya seperti kubbah. Seperti itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarat dengan jari jemarinya. Kata Jubair ibn Mut'im, mithla al-kubbah. Seperti kubbah. Ini sifat beliau. Kemudian sifat yang keempat, arsy adalah singgasana. Jadi apa artinya arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala? Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir Al-Mufassir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, halo? Nah. Nah, ada Ustaz. Halo. Ada. Nah, jelas Saud ya? Jelas, jelas. Nah, nah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-arsh ibarah an sarir alladhi lil malik. Al-arsh itu dari sisi bahasa adalah singgasana untuk seorang raja, dari sisi bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 23. Wa laha 'arsyun 'adzim. Ketika menyebutkan kisah Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman. Wa laha 'arsyun 'adzim, bahwasanya dia adalah Ratu Bilqis memiliki singgasana yang besar. Disebutkan dengan lafaz 'arsy. Artinya apa? Singgasana. Dan ini merupakan bantahan kepada ahlul bid'ah wal ahwa yang mereka berusaha untuk melencengkan makna arsy kepada makna yang lain. Seperti Jahmiyah wal Mu'tazilah, mereka mengatakan arsy itu adalah kerajaan. Arsy itu adalah galaksi. Ini tidak benar. Arsy sesuai dengan bahasa Arab, bisa diketahui yang namanya arsy adalah singgasan. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kata Ibnu Katsir, fahuwa sarir. Maka arsy itu adalah sarir, singgasana. Tentunya singgasana yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Ini yang keempat. Arsy adalah singgasana. Kemudian yang kelima, laha qawaim. Arsy itu punya tiang-tiang. Arsy memiliki tiang-tiang. Memiliki panjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innan nasa yas'aquna yawmal qiyamah." Sesungguhnya umat manusia mereka akan pingsan seluruhnya kelak pada hari kiamat ketika dibangkitkan. Seluruh umat manusia semua akan pingsan tidak sadar pada hari kiamat. Fa akuna awwala man yufiq. Maka aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah orang pertama yang akan sadar. Seluruh umat manusia semua akan pingsan, dan yang pertama akan bangun dan sadar adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, fa'idha ana wa Musa akhidun biqa'imatin min qawa'imil 'ars. Seketika itu aku dapati Musa sedang berpegang dengan tiang di antara tiang-tiangnya ars. Tiga hari kiamat, semua umat manusia pingsan, Nabi alaihi salatu wassalam orang yang pertama yang sadar. Kemudian aku mendapati musik sedang berpegang dengan tiang di antara tiang-tiangnya arsy. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fala adri, aku tidak tahu. Apakah Musa sadar sebelum aku? Am juziya bi saqatin tur, ataukah dia dibebaskan dari pingsan tersebut? Artinya aku tidak tahu. Apakah aku terlebih dahulu yang bangun? Ataukah Musa memang dibebaskan dari pingsan tersebut karena dia dahulu telah pingsan di bukit, di bukit At-Tur? Karena dahulu tidak pernah pingsan di bukit At-Tur, bisa jadi Musa tidak dipingsankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dilihat oleh Nabi berpegangan dengan tiangnya arsy. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya arsyur rahman, arsnya Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki panjang dan tinggi. Ini kemudian sifat yang keenam, arsy dipikul oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keenam, arsy dipikul oleh para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas khusus kepada mereka, yang disebut dengan hamalatul arsy, para pemikul arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7, alladzina yahmiluna al-arsya, dialah para malaikat yang memikul al-arsy, wa man hawlahu, dan para malaikat yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah, wa yu'minuna bihi, dan mereka pun beriman kepadanya. Pada surat Al-Mu'min disebutkan bahwasanya pemikul Al-Arsy, mereka adalah para malaikat. Kemudian dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang berapa jumlah mereka. Dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7 menegaskan bahwasannya yang memikul, yang membawa arsy adalah para malaikat. Berapa jumlah mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17, wal malaku ala ala arja'iha, dan para malaikat-malaikat mereka berada di penjuru-penjuru langit. wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Rabbmu di atas kepala mereka. Wal malaku ala arja'iha, para malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung 'arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Berarti yang membawa 'arsy adalah 8 malaikat. Dan perlu antum ketahui bagaimana bentuk dan besar malaikat pembawa arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. Telah diizinkan kepadaku untuk memberikan kabar kepada kalian mengenai malaikat di antara para malaikat pemikul arsh. Bagaimana sifat mereka? Ma bayna syahmati udhuni ila atiqihi. Di antara jarak dari daun telinga menuju ke bahunya, aku diizinkan untuk memberikan kabar kepada kalian mengenai malaikat di antara para malaikat pemikul arsy. Jarak jauh antara daun telinga dengan bahu malaikat tersebut, masirata sab'a mi'ati 'am, sejauh perjalanan 700 tahun. Ini dari daun telinga saja menuju ke bahunya. Belum yang lain. Dari telinga menuju ke bahunya perjalanan manusia selama 700 tahun. Zaman dahulu gak ada ukuran kilo. Gak ada ukuran mil, gak ada ukuran kilometer. Apabila mereka menyebutkan sebuah jarak, mereka sebutkan dengan ukuran waktu. Sejauh perjalanan satu hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun. Bagaimana apabila antum berjalan 700 tahun, akan sampai di mana? Itu baru ujung telinga, daun telinganya malaikat hingga bahunya. Yang membawa dan memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Dan jumlah mereka 8. Maka memberikan sebuah petunjuk kepada kita mengenai sifat yang ketujuh, yang terakhir, bahwasanya arsy adalah akbarul makhlukat, makhluk yang paling besar, yang memikul saja seperti itu, menunjukkan kepada kita bahwasanya al-arsy akbarul makhlukat, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling besar, dan yang paling dekat jaraknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulum dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mal kursi fil arsh, kursi yang berada di al-arsh, Antum tahu, kursi yang senantiasa kita baca di dalam ayatul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Artinya, kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Dalam hadis ini, Allah, dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan, mal kursi fil arsh. Kursi yang berada di al-arsh. Illa kahilqatin min hadid. Tiada lain, hanyalah bagaikan sebuah gelang besi. Saya ulangi lagi. Perbandingan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kepada kita antara kursi dengan al-arsh. Kita sudah tahu kursi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Berarti besar. Kemudian Nabi memberikan kepada kita perumpamaan antara kursi dengan arsh. Kursi apabila berada di al-arsh, tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang yang terbuat dari besi. Gelang. Ulqiyat baina dhahray falatin min al-ard, yang dicampakkan, yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Allahu Akbar. Kursi yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau dibandingkan dengan arsy, kursi ini ibaratnya seperti gelang besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Menunjukkan begitu besarnya makhluk ini. Sampai kursi diibaratkan seperti gelang yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Itu adalah arsy. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, bahwasanya makhluk terbesar dan paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-arsh. Dan kursi itu merupakan mawdi'u al-qadamain, letak kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi letaknya kursi ini di bagian bawah depannya arsh. Jadi letaknya kursi ini merupakan bagian bawah depannya arsh. Merupakan letak kedua kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy adalah singgasana yang Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas. Yang memiliki tiang-tiang yang sudah kita simpulkan dari tujuh sifat di atas. Memiliki tiang-tiang dipikul oleh para malaikat. Dan seperti kubah bagi langit. Dan al-arsh itu di atas seluruh makhluk. Dan arsh menunjukkan kepada kita berat sekali. Oleh sebab itu disebutkan di dalam zikir yang kita baca pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini zikir yang selalu kita baca, dianjurkan oleh Nabi pagi dan petang. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluk-makhluk yang ada, seberat timbangan arsy dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ini menunjukkan betapa besarnya arsy. Kalau arsy saja begitu besar, bagaimana lagi dengan yang memilikinya, yaitu yaitu Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dari kesimpulan di atas Ibnu Al-Qayyim berkata di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, kata Ibnu Al-Qayyim, walihal lama kanat as-sama'u muhitatan bil ard kanat 'aliyah 'aliyah, oleh karena itu langit meliputi bumi karena berada di atas. Langit itu yang mengitari bumi karena berada di atasnya. Walamma kana al-kursi muhitan bis-samawat kana 'aliyan 'aliyah, dan kursi itu meliputi langit karena kana al-arsy muhitan bil kursi. Halo. Nah, Ustaz, ada ni Ustaz. Ada Ustaz, ada. Naam. Kata Ibnu Qayyim, "Walamma kana al-'arsy muhitan bil kursi kana 'aliyan 'alayha." Dan karena arsy meliputi kursi, karena itu berada di atasnya. Ini merupakan tertib al-makhluqat. Bumi, kemudian langit, kemudian di atasnya langit ada kursi, dan di atasnya kursi adalah Arsyur Rahman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy-Nya. Ini menunjukkan kepada kita betapa 'azamatu Rabbina, agungnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada sisa kalimat-kalimat di ayat-ayat yang sudah disebutkan oleh Al-Mu'allif Imamul Da'wah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Fiik, barakallah. InsyaAllah kita sambung di masa lain, Ustaz, nanti. Nah. Itu saja, Ustaz. Boleh. Soalan. Ada soalan, Ustaz. Fadal. Yang pertama, tadi ada perbezaan pendapat ulama tentang perbezaan pendapat di tentang masalah kedarjaan. Kenapa? Masalah apa, Taufik? Oh ya, ini apa, makhluk yang pertama, ada perbezaan pendapat di kalangan. Enam. Apakah itu termasuk dalam masalah akidah? Dan jika termasuk dalam masalah akidah, jadi bagaimana? Memang ada, kerana yang mungkin yang anda faham sebelum ini dalam permasalahan akidah tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Atau bagaimana penjelasannya? Nah, ana ulangi Taufik ya. Yani, antum tadi bertanya mengenai apakah ada perbedaan pendapat di dalam akidah atau masalah khilafiyah dalam akidah? Naam. Nah. Jadi masuk perkara tentang makhluk pertama yang dicipta ini, apakah termasuk dalam akidah? Naam, yang jelas pada asalnya Taufik, dalam masalah akidah itu tidak ada perselisihan. Nah, karena masalah akidah itu termasuk merupakan perkara-perkara yang sifatnya gaib. Dan hal-hal yang hanya dituntut untuk taslim, meyakini tanpa perlu mempertanyakan. Akan tetapi pada sebagian bahasan akidah, ada yang terbagi menjadi beberapa masalah furu' cabang. Ada yang usul dan ada yang cabang dalam perkara akidah sendiri. Nah, ada yang merupakan permasalahan inti dan ada yang merupakan permasalahan furu'. Nah, yang kita hanya dituntut meyakininya secara mujmal atau secara umum. Adapun dalam bahasan yang terdapat masalah furu' tersebut, dan itu sebetulnya sedikit jumlahnya, di sana boleh ada khilaf. Nah, namun yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran, Qul ati'ullaha wa rasul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa ketaatan dan yang wajib diikuti adalah Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Nah, maka sekali lagi, nah, di dalam permasalahan akidah di sana ada permasalahan yang sifatnya cabang-cabang. Nah, dan itu ada beberapa. Kita dapati beberapa permasalahan khilafiyah dalam perkara akidah. Nah, apakah orang kafir bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Nah, ini masalah. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka tidak bisa melihat, yuhjabun, tertutup. Ada yang bisa mengatakan mereka bisa melihat, tapi melihat, nah, seperti keadaan orang yang berdosa. Sehingga mereka melihatnya dalam keadaan menyesal. Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang memiliki perbuatan dosa dan melakukan kriminalitas. Nah, disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ini masalah khilafiyah. Kalau berpendapat yang rajih, mereka tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sebagian mereka memiliki dalil. Ini diantara beberapa perkara yang sifatnya furu'. Tapi kalau masalah ru'yatullah sabit, melihat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sudah diyakini, merupakan aqidah ahlus sunnati wal jama'ah, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari permasalahan inti ini kemudian keluar permasalahan cabang. Di antaranya, apakah orang kafir bisa melihat Allah? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Nah, ini di antara salah satu contohnya. Nah, intinya di dalam permasalahan akidah hukum asalnya tidak ada khilaf. Nah, di dalam perkara-perkara yang sifatnya usul. Nah, dan itu diyakini secara mujmal umum. Tapi di dalam perkara furu', dan itu jumlahnya sedikit, enggak banyak, di sana ada khilaf. Dan muslim sikapnya wajib mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin juga seorang mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, ia memilih pilihan yang lain dari urusan mereka. Maka di sini harus dikembalikan kepada mana pendapat itu yang paling mendekati kepada kebenaran. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, dan pembahasan ini lebih rinci bisa dibaca di dalam kitab Al-Thawab wal-Mutaghayyirat. Nah, itu disebutkan beberapa perselisihan khilaf dalam bahasa akidah. Ustaz yang tadi perkataan terakhir Ibnu Qayyim tadi itu mungkin di sini yang enggak jelas atau sinyal antum. Enggak berapa jelas tadi Ustaz perkataan terakhir Ibnu Qayyim. Naam. Kenapa sih? Bisa antum ulangi perkataan Ibnu Qayyim tadi yang antum nukilkan perkataan terakhir dari Ibnu Qayyim. Kesimpulan dari Ibnu Qayyim. Kesimpulan dari Ibnu Qayyim. Nah, yang terakhir dari yang antum sebutkan. Naam, kata Ibnu Qayyim, "Walihadza lamma kanat as-sama'u muhithatan bil ard, kanat 'aliyan 'alayha. Wa lamma kana al-kursi muhithan bis-samawat, kana 'aliyan 'alayha. Wa lamma kana al-'arsu muhithan bil-kursi, kana 'aliyan 'alayha. Oleh karena itu, kata beliau, langit meliputi bumi karena berada di atasnya. Kemudian kursi meliputi langit karena ada di atasnya. Kemudian arsy meliputi kursi karena berada di atasnya. Nah. Baik, jelas Ustaz. Jazakallah khair. Nah, untuk masalah akidah insyaallah paham Taufik ya. Masalah akidah paham. Nah, contoh yang lain, contohnya seperti para ulama, mereka sepakat bahwasanya di sana ada azab kubur. Nah, kita meyakini di sana ada azab kubur. Ini merupakan perkara akidah. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur pada setiap salatnya. Nah, dan di sana para ulama berselisih pendapat masalah cabang. Nah, apakah azab itu terjadi kepada badan atau kepada ruh? Apakah azab tersebut cuma ruh saja yang diazab ataukah badan dan ruh? Nah, begitu pula mereka contohnya ya. Ya, ini berselisih pendapat mereka sepakat mengenai timbangan. Di sana ada hisab. Di sana ada hisab timbangan. Semua umat manusia akan ditimbang amalannya. Nah, ini masalah yang sudah disepakati oleh mereka. Merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian setelah itu mereka berselisih. Nah, apa yang ditimbang pada hari kiamat? Apakah amalan atau lembaran-lembaran amalan atau orang yang melakukan amalan? Ada tiga pendapat. Yang ditimbang apanya sekarang? Bisa jadi amalannya diletakkan di atas timbangan. Atau suhu lembaran-lembarannya ditulis oleh malaikat diletakkan di atas timbangan. Atau orangnya diletakkan di atas timbangan. Ini berbeda sampai tiga pendapat di antara para ulama. Nah, ini padahal mereka bersepakat. Hisab adalah hisab. Nah, begitu juga mengenai masalah surga. Ahlus Sunnah sepakat. Nah, bahwa surga itu ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi. Itu surga yang bagaimana? Ada yang berpendapat itu surga, yaitu surganya kaum mukminin. Nah, ada yang berpendapat itu merupakan surga dunia yang rendah sifatnya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk menguji Nabi Adam, bukan surga yang kekal dan abadi. Ini mereka berselisih. Nah, ini semua merupakan apa? Permasalahan akidah. Nah, ini semua merupakan permasalahan akidah. Dan sekali lagi, di beberapa cabangnya memang ada khilaf di antara para ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, insyaallah sampai di sini. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah sampai di sini kita sambung di masa lain, Ustaz. Nah, barakallah. Fika barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.